إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني أعزكم الله Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran di An-Nahl ayat yang ke-125 memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allah berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Yang artinya, hendaklah engkau berdakwah, mengajak orang lain ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, mau'idhah hasanah, dan berdebatlah mereka, mendebatlah kemudian dengan mereka dengan cara yang terbaik. Ayat ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita tentang kewajiban berdakwah. Kewajiban ini dibebankan kepada para anbiya wal mursalin, secara khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, selaku yang diperintahkan langsung dalam ayat ini, ud'u, dan juga dibebankan kepada kaum muslimin setelah beliau sampai hari kiamat nanti, kepada para atsba'un nabi sallallahu alaihi wasallam, pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kewajiban berdakwah juga menunjukkan bahwasanya dakwah ilallah merupakan sabilul anbiya'i wal mursalin, jalan yang ditapaki, yang ditempuh oleh para anbiya wal mursalin dan juga para pengikutnya. Disebutkan dalam ayat yang lain, dalam surat Yusuf 108, Allah berfirman, memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mempertegas, menjelaskan jalan yang dia tapaki. Allah berfirman, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Yang artinya, katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, inilah jalanku yang aku tempuh, yang aku tapaki, aku telusuri, yaitu ad'u ilallahi ala basiratin. Aku berdakwah kepada Allah di atas basirah ilmu. Ana wa maritaba'ani. Aku dan orang-orang yang ikut dengan aku. Nabi seorang da'i. Para pengikut Nabi juga seorang da'i. Dakwah ilallah merupakan sabiluhum. Jalan yang mereka tempuh. Maka dakwah ini merupakan amal ibadah kepada Allah. Termasuk ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Namanya ibadah dakwah. Dikarenakan dakwah diperintahkan dalam Islam. Dianjurkan dalam Islam. Diberi pahala besar dalam Islam. Yang berikutnya lagi dalam ayat di atas. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tentang tariqah dakwah. Tentang tariqah dakwah. Cara berdakwah. Disebutkan dalam ayat ini tiga tariqah. Tiga cara dalam berdakwah. Yang pertama ialah bil hikmah. Dakwah dengan hikmah. Yang kedua, dakwah dengan mau'idhah hasanah. Pengarahan-pengarahan yang baik. Bisa dalam bentuk terghib, menyemangati orang lain untuk beramal soleh. Atau dalam bentuk terhib, menakut-nakuti orang lain dari perkara-perkara yang jelek. Tariqah yang ketiga, al-jidal, berdebat. Dengan cara yang terbaik. Ini tiga tariqah, tiga cara dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau tiga uslub dari uslub-uslub dakwah ilallah. Bilhikmah, ma'idhah hasanah, dan jidal. Tiga-tiganya diterapkan pada kondisinya masing-masing dan pada audien dakwah masing-masing. Bil hikmah ada tempatnya, ada waktunya. Mauidhah hasanah ada tempatnya, ada waktunya. Jidal juga demikian. Ada tempatnya, ada waktunya, ada orangnya masing-masing. Ditempatkan, dipraktikan pada waktunya masing-masing dan pada audiens dakwah masing-masing. Pada kesempatan kali ini yang akan kita kaji lebih dalam ialah dakwah dengan hikmah. Berarti poin pertama dalam ayat ini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ikhwan fillah azzakumullah, untuk kita lebih mengetahui makna dakwah bil hikmah, maka kita harus membahas beberapa poin penting. Yang pertama ialah memahami makna hikmah. Yang kemudian dari sana kita bisa mengambil kesimpulan mafhum, pemahaman yang benar tentang dakwah bil hikmah. Pembahasan yang kedua adalah menjabarkan tentang adanya tariqah-tariqah, tata cara dakwah yang zahirnya bil hikmah, namun sesungguhnya dia bukan bil hikmah, namun pelanggaran syariah. Dan pembahasan yang ketiga, yang terakhir insyaallah ta'ala, ialah bentuk-bentuk, contoh-contoh konkret dakwah bil hikmah. Barakallahu fikum. Harapannya kita bisa memahami makna hikmah dalam dakwah. Dan harapan yang kedua, kita bisa betul-betul menjalankan dakwah ilallah ini bil hikmah, dengan hikmah, dengan pemahaman yang benar. Harapan yang ketiga, bila dakwah dengan hikmah, diharapkan dakwah sahihah, dikatakan sebagai dakwah yang benar, dan dikatakan sebagai dakwah yang bisa diterima oleh masyarakat. Barakallahu fikum. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, mafhumul hikmah. makna hikmah. Al-hikmah. Ikhwan fillah azzaakumullah, cukup banyak ayat yang menjelaskan makna al-hikmah atau pecahan-pecahannya dari huruf ha, kaf, mim. Bisa hukum, bisa hikmah. Di antara ayat yang menjelaskan bab ini adalah yang disebutkan di Al-Baqarah 269. Allah berfirman, yu'til hikmata man yasha. Allah menganugerahkan al-hikmah ini kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Kemudian, kalau kita melihat tafsirnya, akan didapati makna yang beragam dari para ulama kita. Itu semuanya makna yang benar, makna yang hak. Tidak ada yang salah, tidak ada yang kontradiksi. Justru dari penjelasan para ulama ahli tafsir dan para ulama-ulama yang lain ketika memaknakan hikmah, kita bisa lebih luas, lebih dalam, lebih panjang dalam memahami makna hikmah. Berarti hikmah itu luas kandungan maknanya. Diriwayatkan dari Mujahid rahimahullah, beliau mengatakan, yakni bil hikmah al-isabatu fil qaul. Yang dimaksud dengan hikmah pada ayat di atas ialah ucapan-ucapan yang benar. Ya, al-isabah fil qaul, benar, tepat ucapannya. Perkataan yang benar, perkataan yang hak, itu bil hikmah. Diriwayatkan juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, annaha al-kitab wal-fahm. Al-hikmah ialah Al-Quran dan pemahaman tentang Al-Quran. Waqila as-sunnah. Atau boleh menafsirkannya, al-hikmah ialah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan pengertian bil hikmah, yakni biwahyillah alladhi yuhihi ilaika wa kitabihi alladhi yanzilu alaika. Dengan hikmah, yakni dengan wahyu Allah yang Allah wahyukan kepada engkau wahai Nabi SAW, dan dengan kitab sucinya yang Allah turunkan kepada kamu. Yakni hikmah adalah Quran dan sunnah yang merupakan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ini semuanya mana yang benar. Al-hikmah Al-Quran. Al-hikmah adalah sunnah. Al-Quran semuanya benar, tidak ada yang salah. Sunnah yang sahihah semuanya benar, tidak ada yang salah. Dikatakan al-isabah fil qaul, ucapannya benar. Al-hikmah ialah pemahaman yang benar tentang Quran dan sunnah. Ini penggabungan dari semua keterangan di atas. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menegaskan, disebutkan di dalam Majmu' Fatawa di juz yang kedua halaman 45, beliau mengatakan, ammal hikmatu fil Qur'an fahiyya ma'rifatul haqqi wa qawluhu wal amalu bihi. Kata beliau, adapun makna hikmah dalam Al-Qur'an, makna hikmah dalam Al-Qur'an ialah mengenali kebenaran. Ya, mengetahui kebenaran, lalu mengucapkan, menyampaikan kebenaran, dan mengamalkannya. Mengilmui, mengenalinya, mengucapkannya, menyampaikannya, mengamalkannya. Itu namanya hikmah fil Quran. Jadi kalau kamu mengerti al-haq, lalu kamu berdakwah bil-haq, itu hikmah. Engkau mengerti, mengilmui al-haq, lalu engkau menyuarakan kebenaran, itu hikmah. Engkau mengerti, mengetahui al-haq, lalu kamu mengamalkan al-haq, itu namanya hikmah. Barakallahu fiik. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pada risalah beliau tentang keutamaan dakwah dan para dai. Beliau menjelaskan ketika menyebutkan sifatnya seorang dai, ayyakuna hakima. Dia harus dai yang hakim, yang penuh hikmah dalam dakwahnya. Beliau menjelaskan. Kata beliau, wal muradu biha. Dan yang dimaksudkan dengan hikmah ialah al-adillatul mu'tabarah, al-wadihatul kashifah, ad-dahidatu lil batil. Al-hikmah ialah dalil yang mu'tabar. Dalil yang mu'tabar. Quran, sunnah, ijma' ulama. Dalilnya wadihah, jelas, gamblang. Al-kashifah yang membongkar semua penyimpangan. Ad-dahidah lil batil yang mematahkan semua perkara yang batil. Itu hikmah. Dakwah bil hikmah, ketika kamu berdakwah menyampaikan Quran dan sunnah, menyampaikan dalil, dalil yang mu'tabar, menyampaikan hujjah, hujjah yang jelas, yang gamblang. Kamu membongkar semua penyimpangan-penyimpangan yang ada, al-batil, ahlul batil, dengan hujjah yang jelas, yang gamblang. Itu hikmah. Beliau juga mengatakan lagi, wahiyal maqalul wadih al-musiburil haqqi minal ayati wal ahadith. Yang dimaksud dengan al-hikmah ialah ucapan yang jelas, yang sesuai dengan kebenaran, baik itu ayat atau hadis. Ayat Al-Quran, hadis sunnah Rasul, yang jelas, gamblang, dan sesuai dengan al-haq. Itulah bil hikmah. Dakwah menyampaikan ayat, ayat Quran, menyampaikan hadis, hadis Rasul, bil hikmah. Penafsirannya benar, syarahnya benar, bil hikmah. Kita dalam mana bil hikmah. Barakallahu fikum. Lawan dari semua tadi berarti menyelisihi hikmah, tanpa hikmah. Dijelaskan lagi oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab beliau As-Sahwa Al-Islamiyah Taujihat wa Dawabit. Beliau membawakan langsung terapan hikmahnya itu. Beliau mengatakan, memberikan bimbingan kepada para dai Allah. Fayasta'milul asalibal munasibata lil hali wal maqam. Seorang dai itu harus menggunakan, menerapkan uslub, cara dakwah yang sesuai dengan kondisi dan makomnya, sikonnya, situasinya, kondisinya tepat. Falaisan nasu sawaan fil fahmi wal ilmi. Masyarakat itu tidak sama kadar pemahaman dan ilmunya. Walaisu sawaan fi linil janibi wa ghiladih. Masyarakat juga tidak sama terkait dengan kelembutan dan kekasarannya. Ada yang lembut, ada yang sopan, ada yang santun, ada yang kasar, ada yang keras, macam-macam. Walaisu sawaan fi tawadhu'i lil haqqi wal istikbari an. Masyarakat juga tidak sama terkait dengan sikap tawadhu', menerima al-haq dan sombong daripadanya. Ada yang tawadhu, ada yang tunduk, ada yang gampang menerima kebenaran, ada yang sombong, ada yang angkuh, ada yang menolak, ada yang mengingkari, macam-macam. Beliau mengatakan falyastamil ma'a kulli shakhsin ma yunasibuh. Maka hendaklah seorang dai itu menggunakan cara dakwah bersama dengan masing-masing orang yang sesuai dengan keadaannya. Wa yakunu aqraba ila qabulihi wa inqiyadihi, sehingga dengan cara itu lebih mudah bagi orang tadi untuk menerima dakwahnya dan tunduk kepada dakwahnya. Beliau mengatakan fa inna hadza min ad-da'wati ila Allah bil hikmah, maka semua yang diutarakan di atas termasuk dakwah ila Allah dengan cara hikmah. Termasuk dakwah bil hikmah. Hikmah dalam dakwahnya. Tergantung sikonya masing-masing. Ternyata kadang dia lembut, terkadang dia menyampaikan mau'idhah, memberikan support. Terkadang dia membawakan ayat ancaman, hadis ancaman, menakut-nakuti hamba Allah dari perkara-perkara yang mungkar, macam-macam. Menggunakan cara-cara yang tepat sesuai dengan kondisi, keadaan dan orangnya. Ini juga termasuk hikmah dalam perkara dakwah. Barakallahu fikum. Baik, dari sini ikhwan fillah jazakumullah. Dari uraian yang di atas nampak bagi kita semua bahwasanya hikmah ini luas cakupannya. Luas maknanya. Luas maknanya. Khulasanya annal hikmata tajma'u asalibad da'wati jullaha. Hikmah dalam dakwah itu mencakup dan mengumpulkan sekian banyak tata cara dakwah. Min wa'win, seperti mau'idhah hasanah, termasuk hikmah. Wajadalin, berjidal dengan cara yang terbaik, dengan hujjah, termasuk hikmah. Wa quwwatin wa hujjah, berdakwah dengan kekuatan dalil, hujjah-hujjah yang gamblang, hikmah. Wa ibtari da'wal khasm, membatalkan ya pengakuan-pengakuan syubhatnya musuh-musuh dakwah, bil hikmah. Wastidlal, kemampuan seorang dai untuk berhujjah, berdalil yang dia bawakan dalil yang mu'tabar, yang jelas, yang gamblang, bil hikmah. Wa ghairi dzalika, juga yang lain-lain, yang selain itu. Lianna ma'naha syamil ismun likulil ulum. Sebab makna al-hikmah yang mencakup, yang luas itu adalah sebuah nama yang meliputi semua ilmu-ilmu yang ada. Semua terangkum dalam satu kata namanya hikmah. Baik. Juga ada yang menjelaskan setelah membawakan sekian banyak keterangan di atas, fa'ala hadza, maka atas dasar ini makna hikmah ialah ma'rifatu ma jaa'a 'an nabi sallallahu alaihi wasallam min al-kitabi was-sunnati wa ma yata'allaqu bihima min 'ulumin syar'iyyah. Hikmah itu ialah mengenali, mempelajari, mengkaji apa-apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Alkitab, Sunnah dan ilmu-ilmu syariat yang berkaitan dengannya. Maka dakwah bil hikmah itu berdakwah dengan ilmu-ilmu tadi, dengan Quran, dengan Sunnah, dengan ilmu-ilmu syar'i yang berkaitan dengan Quran dan Sunnah. Hadza wal hikmah. Luas cakupan dan maknanya. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menyimpulkan dari semua keterangan yang ada, disebutkan dalam Kitabul Madarij, Madarij Salikin, Beliau mengatakan fal hikmatu idzan fi'lu ma yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Tiga poin yang beliau sebutkan di sini. Kata beliau, kalau begitu makna hikmah adalah fi'lu ma yanbaghi, melakukan segala sesuatu yang semestinya. Melakukan segala sesuatu yang semestinya dilakukan. Alal wajhil ladzi yanbaghi, dengan tata cara, dengan sisi yang semestinya pula. Fil waqtil ladzi yanbaghi, pada waktu yang tepat, pada waktu yang semestinya juga. Itu namanya hikmah. Tindakannya, perbuatannya tepat. Tata caranya, uslubnya tepat. Waktu dan kondisinya tepat. Itu namanya hikmah. Barakallahu fikum. Ada kalanya perbuatannya itu benar, tapi penerapannya salah. Itu bukan namanya hikmah. Ada kalanya tindakan itu benar, penerapannya juga benar, tetapi waktunya kurang tepat, timingnya kurang pas. Itu bukan namanya hikmah. Dan pasti akan memunculkan fitnah. Yang namanya hikmah, perbuatannya benar, tindakannya benar, tata caranya benar, pada waktu yang tepat, pada sikon yang tepat. Itu yang namanya hikmah. Barakallahu fikum. Sehingga luas, luas banget. Barakallahu fikum. Nanti akan saya sebutkan di akhir pembahasan tentang contoh-contoh langsung terkait dengan masalah hikmah fi da'wati ila Allah. Barakallahu fikum. Ini adalah hikmah. Fi'lu alladhi yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Tindakannya tepat dengan cara yang tepat pada waktu dan kondisi yang tepat. Kata-kata tepatnya itu sesuai dengan bimbingan syariat, Quran, sunnah, hujjah-hujjah yang mu'tabar, yang kuat. Barakallahu fikum. Nah, luaskan. Seorang da'i Allah harus memahami itu semuanya. Barakallahu fikum. Ini yang pertama, pembahasan yang pertama tentang mafhumul hikmah. Pembahasan yang kedua, di sana ada beberapa perkara, beberapa poin dianggap oleh sebagian pihak itu merupakan hikmah, padahal itu bukan hikmah, tetapi menyelisihi syariah. Zahirnya hikmah, wakilnya, riilnya, nyatanya ialah tamyi', melembekkan prinsip agama. Di antaranya adalah ar-rifq wal-lin ma'a ashabil ahwa'i wal-bid'ah. Ya, ar-rifq wal-lin ma'a ashabil ahwa'i wal-bid'ah. Sikap lembut, sikap santun, sikap merangkul, tetapi ditujukan untuk ashabul ahwa'i wal-bid'ah. Dalam dakwah dia merangkul semua orang yang menyimpang, semua ahlul bid'ah, semua ahlul ahwa, dia rangkul. Bersikap lembut, bersikap santun kepada mereka, sumringah dengan mereka. Di waktu yang bersamaan, dia menunjukkan sikap syiddah, sikap tegas, sikap keras, sikap kaku kepada ahlus sunnah wal jamaah. Kepada ahlus sunnah wal jamaah ditinggalkan sama mereka, dienyahkan oleh mereka, disikapi dengan keras oleh mereka. Tapi ketika dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah, dirangkul sama mereka. Ini kan secara zahirnya lembut ya. Nah, dengan semua orang lembut, baik, santun, tidak kasar, tidak keras. Sampai dengan orang yang menyimpang sekalipun lembut, santun. Barakallahu fikum. Orang memandang, masya Allah, dakwanya bagus, dakwanya hikmah ini, lembut, santun, tidak kasar, tidak keras. Ini dalam pandangan para ulama usunnah, dalam pandangan Islam, ini bukan hikmah, ini namanya tamyi', melebihkan prinsip. Kenapa demikian? Sebab termasuk akidah salaf, termasuk prinsip akidah Islam, ketika mensikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah, itu bukan dengan cara lembut, tapi dengan cara syiddah, tegas, lugas. Membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka dengan hujah, dengan dalil, meninggalkan mereka, menjauhi mereka, tidak tahu dakwah dengan mereka, tidak merangkul mereka sama karena dakwah, jauh sejauh-jauhnya, menunjukkan sikap bara'ah, berlepas diri dari mereka. Itu yang ditunjukkan oleh kaum salaf, barakallahu fikum. Nah, yang ini sebaliknya, malah merangkul. Itu namanya bukan hikmah, tapi namanya tamyi', melembekkan prinsip. Mungkin ada yang tanya, bukankah dalam Islam juga ada sikap kelembutan? Bukankah termasuk uslub dakwah itu kelembutan dan kesantunan? Jawabannya iya. Kenapa saya bersikap lembut atau mengatakan bukan hikmah, tapi dikatakan tamyi'? Jawabannya, yang namanya hikmah itu tiga ketentuannya. Yang pertama, melakukan tindakan yang semestinya. Lanjut, dengan tata cara yang semestinya. Pada waktu dan kondisi yang semestinya. Tindakan antum yang namanya kelembutan dalam dakwah, betul, ada dalam syariat. Tapi penerapan kamu itu salah. Semestinya kamu tuh lembut, kamu tuh santun, kamu tuh merangkul ahlus sunnah. Ahlus sunnah yang kamu rangkul, jangan kamu benci, jangan kamu sikap keras kepada mereka, jangan kamu sikap yang kasar kepada mereka. Kamu rangkul, lembut dengan mereka, suka duka dengan mereka, itu ahlus sunnah. Ketika menghadapi ashabul ahwa'i wal bid'ah, kamu menjauh, kamu tinggalkan, kamu musuhi, kamu barok kepada mereka. Bahkan kamu tahzir umat dari mereka. Bahkan kamu bongkar penyimpangan-penyimpangan mereka dengan hujah dan dalil. Itu namanya hikmah. Nah, kalian terbalik. Faham ini? Maka itu namanya bukan hikmah. Itu namanya tamyi', melembekkan prinsip penyimpangan dalam dakwah ilallah. Jangan salah kaprah. Ketika ada ahlus sunnati wal jamaah berbicara tentang sebuah penyimpangan, sebuah pemahaman, sebuah ideologi, sebuah kelompok yang menyimpang, membongkar penyimpangan mereka dengan ilmiah, dengan dalil, ayat, hadis, keterangan para ulama, yang ini marah-marah. Oh, dakwahnya keras, oh dakwahnya itu enggak ada hikmah, oh dakwahnya enggak lembut, semua dihantam, semua disikat. Menganggap itu semua bukan hikmah. Tindakan kalian ini bukan namanya hikmah. Namanya tamyi', melembekkan prinsip. Semestinya kamu membela, mendukung tindakan ahlu sunnah yang membongkar penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Itu hikmah namanya. Membongkar penyimpangan bid'ah dengan hujah. Itu namanya hikmah. Kamu dukung itu semestinya. Ternyata engkau melawan, engkau ingkari. Tindakan kamu namanya tamyi', bukan namanya hikmah. Difahami insyaAllah ya. Ini yang sering sekali dimunculkan oleh para orang-orang yang berdakwah, yang menyimpang dalam perkara dakwah. Dimunculkan seolah-olah hikmah dalam dakwah, lembut dalam dakwah. Tapi salah terapannya. Salah terapannya. Lembut bagus. Lembut itu bagus, santun itu bagus, masya Allah. Tapi jangan dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Merangkul itu bagus dalam perkara dakwah. Tapi yang kamu rangkul dalam dakwah, jangan ahlul bid'ah. Jangan orang-orang kafir yang kamu rangkul. Jangan orang-orang fasik, orang yang jahat yang kamu rangkul. Yang kamu rangkul ahlu sunnah. Yang kamu rangkul itu adalah orang di atas sunnah. Ya salah penerapannya. Itu namanya bukan hikmah, tapi namanya tamyi'. Difahami insyaAllah ya? Faham insyaAllah ya? Nah. Ini pada mereka al-hizbiyun fallahul musta'an. Zahirnya itu nampaknya masya Allah dakwahnya indah banget. Ternyata ditelusuri dalam pandangan Islam merusak prinsip. Merusak prinsip barakallahu fikum. Fallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Naam. Termasuk yang zahirnya dianggap hikmah, padahal itu menyalahi syariah, ialah mengedepankan ad-da'watu ilal akhlaqi wal adab. Wala yahtam bil tauhid wal aqidah. Mengedepankan dakwah mengajak orang lain untuk memiliki akhlakul karimah. Memiliki adab-adab yang luhur. Tetapi mengesampingkan tidak memperhatikan bab-bab akidah, bab-bab prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip keimanan. Barakallahu fiik. Ini kalau kacamatanya orang awam, masya Allah dakwahnya bagus, menyejukkan, gitu ya, menyejukkan. Kenapa? Dikarenakan dia dalam dakwahnya tidak pernah menyampaikan prinsip-prinsip keimanan, tidak pernah menyampaikan prinsip-prinsip tauhid. Yang dia sampaikan bab-bab muamalah, akhlakul karimah, adab yang mulia, adab yang bagus. Ini bukan namanya hikmah fi dakwah. Ini melanggar manhaj para nabi dalam dakwah. Kita semuanya tahu dan harus tahu barakallahu fikum. Para anbiya wal mursalin dari mulai awal sampai akhir memiliki satu manhaj dakwah, metodologi dakwah yang baku, yang paten. Tidak pernah berubah. Yaitu mereka dalam berdakwah selalu menomorsatukan, mengajak masyarakat kepada perbaikan akidah, perbaikan iman, perbaikan tauhid. Dakwah ila tauhid. Skala prioritasnya ini. Yang mendominasi dakwah mereka ini. Yang mereka dahulukan itu ini. Memperbaiki akidah umat. Memperbaiki prinsip-prinsip akidah umat. Memperbaiki tauhidnya umat. Memperbaiki manhajnya umat. Baru yang lain. Ini manhajnya para anbiya wal mursalin. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulah. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kata Allah, kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Mereka semuanya menyampaikan satu dakwah. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Inilah kamu beribadah kepada Allah dan jauhilah taghut-taghut itu. Tauhid. Mungkin dia tanya loh, bukankah dalam Islam juga ada bab akhlak, bab adab? Apa salah saya menyampaikan akhlak dan adab? Kita mengatakan betul, dalam Islam ada pembahasan akhlak, ada pembahasan adab. Tidak salah engkau menyampaikan akhlak atau menyampaikan adab. Tidak salah. Yang salah itu adalah kamu memulai dakwah dengan bab akhlak. Mayoritas dakwah kamu adab dan akhlak. Dan yang paling fatal kamu tidak mengindahkan bab akidah. Tidak ada perbaikan akidah, perbaikan tauhid, tidak ada. Orang syirik kamu biarkan, orang kufur kamu biarkan. Hanya fokus pada bab akhlak. Ini yang salah. Ini yang salah. Yang namanya hikmah itu 3 poin. Jangan lupa ya. Mengerjakan yang semestinya, dengan tata cara yang semestinya, pada waktu yang semestinya. Terapan kamu salah. Menyelisih manhajnya para anbiya wal mursalin. Kalau seandainya engkau fokus pada dakwah tauhid, dakwah akidah, ya, yang mendominasi dakwah kamu adalah ini, lalu engkau selingi dengan akhlak, dengan adab, labas. Kamu selingi dengan ahkam syariah, masalah fikih, labas. Atau akhlak dan adab langsung dipakai untuk menghiasi kamu. Kamu mendakwakan tauhid, berhias akhlak. Kamu mendakwakan akidah, berhias akhlak. Kamu mendakwakan manhaj ahlussunnah, berhias akhlak. Cocok. Itu yang benar. Itu yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau kamu nyahkan bab tauhid, kamu larang orang bicara masalah akidah, kamu larang orang bicara masalah manhaj, dikhawatirkan umat akan terpecah belah, kamu hanya fokus menyampaikan bab akhlak dan adab saja. Ini yang salah. Penerapan kamu itu keliru. Menyelisih manhajnya para anbiya wal mursalin. Ini bukan namanya hikmah. Ini namanya menyelisih syariah. Penyimpangan-penyimpangan dalam dakwah. Barakallahu. Paham tak ini? Coba diam. Paham tak ini? Paham misalnya? Yang namanya hikmah harus tepat perbuatannya dengan cara yang tepat dan pada waktu, sikon, dan yang tepat pula. Lebih parah lagi, barakallahu fikum. Lebih parah lagi. Fenomena yang ketiga dianggap sebagai hikmah, tapi sesungguhnya itu merupakan pelanggaran syariat. Lebih parah lagi, dalam rangka untuk mendakwai masyarakat, dia rela untuk melakukan apa saja yang sesuai dengan selera rakyat. Menyesuaikan dengan tradisi masyarakat. Dengan tanpa peduli hak ataukah batil. Ini lebih parah lagi ya. Dikarenakan tidak ada lagi kaitannya dengan bab-bab syariat. Dakwah ke Jawa Tengah. Masya Allah. Ini tempatnya orang-orang yang biasa menggunakan apa? Oh, wayang. Beda beli ini. Pakainya wayang. Sama apa lagi? Gamelan gitu. Ini dakwah ya harus bagaimana caranya membawa dengan masyarakat. Maka dia pun dakwah melalui perwayangan. Ya dakwah melalui gamelan. Udah ngadakan acara-acara kemasyarakatan, gending Jawa ini metu, dendung, wayang ini metu. Diisi dengan pembahasan masalah Islam. Ini lebih parah lagi. Dikarenakan tata caranya tidak pernah ada dalam Islam. Para anbiya wal mursalin tidak pernah berdakwah dengan perwayangan. Mereka tidak pernah berdakwah dengan model-model musik dan gamelan. Walaupun yang disampaikan itu mungkin bimbingan Islam. Tapi caranya tidak benar. Ingat, hikmah itu adalah perbuatan yang semestinya dengan tata cara yang semestinya pada waktu, tempat, kondisi yang semestinya. Yang ini caranya enggak semestinya. Allahul musta'an. Kan mengatakan tentang tradisi masyarakat. Masa kamu menolak adat? Enggak. Yang mubah-mubah silakan, yang sahih silakan, tapi kalau melanggar agama jangan. Kita seorang muslim mengedepankan agama kita. Kita mesti punya cara-cara yang lain untuk berdakwah kepada Islam. Enggak masuk. Bayangnya sudah kayak orang jahat, kayak orang, ya gimana lagi. Kalau menggunakan metode seperti itu, sangat membahayakan. Miris dia misalkan, di tempatnya dia itu Masya Allah banyak sekali anak-anak muda yang terkena narkoba. Korban-korban narkoba, bahkan pemakai narkoba, bahkan pengedar narkoba. Dalam mereka mendakwai mereka, masuk dia dalam dunia narkoba tadi. Menyelami mereka dalam dunia narkoba. Kira-kira kalau ada dai yang seperti ini, mereka komplain apa enggak kira-kira? Yang biasa perwayangan itu. Mereka bakal komplain. Loh, ustaz kok sabu-sabu? Ketika mereka dibilang, oh, ustaz kok wayangan? Ngamuk mereka. Oh. Jadi, kenapa atau marah sama dia? Tujuannya sama. Dia ingin berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, mengajak mereka tadi untuk kembali kepada yang benar. Tapi bersama dengan mereka. Berbaur dengan mereka. Sapu dengan mereka. Ngisap ganja, maksud juga dengan mereka. Diambil simpatinya, terus diajak, dimasukkan padanya etika-etika Islam. Boleh gak seperti itu? Iya, jangan. Gak boleh. Mengerikan lagi. Miris dia di tempatnya, dia misalkan, kok banyak ya, lokalisasi-lokalisasi itu. Hah? Allah musta'an. Kok gak tobat-tobat ya? Saya mau dakwah sama mereka. Masuk lokalisasi. Kumpul bersama dengan orang seperti itu. Ngapain kamu ke sana? Masuk ustaz ke sana. Dakwah ya. Saya mau mendakwahi mereka. Dan tadi yang ini gamelan di Tegah, kamu nesu-nesu. Katanya adalah adatnya masyarakat. Tapi ini adatnya dia dilokalisasi. Ya saya ke sana mau mendakwahi dia. Gimana lagi ya? Yang memandai indah-indah begitu. Enggak mungkin saya merem kayak gini. Ya harus melek supaya tahu sama yang saya dakwahi. Yang indah-indah begitu. Ya jangan salahkan saya kalau kemudian sedikit nyoba gitu. Apakah ada yang mengatakan benar seperti ini? Tidak ada. Wah itu dakwah apa itu? Ngawur. Dakwah kok malah nyemplung ke lokalisasi. Nah ini dakwah apa kok maksudnya nyemplung ke narkoba? Ini dakwah apa maksudnya nyemplung pada perkara yang melanggar agama seperti itu? Sebagian mereka menganggap itu perkara hikmah. Lah, bukan hikmah. Itu pelanggaran syariat. Hikmah dalam dakwah itu bukan dengan cara menerjang larangan agama. Bukan dengan cara membaur di tengah-tengah ahli maksiat. Bukan. Adhan, Bob. Adhan. Waduh, ini lagi panas-panasnya adhan ini. Ya, khair insya Allah. Al-Muhim itu beberapa contoh-contoh tengah-tengah dunia dakwah, tengah-tengah masyarakat. Zahirnya kayak hikmah. Padahal bukan hikmah dalam perkara dakwah. Hikmah itu harus benar. Tindakan kamu itu benar sesuai dengan al-haq. Dengan cara yang benar. Sikapnya juga tepat. Benar. Barakallahu fiikum. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada maghrib nanti kita akan teruskan dengan pembahasan yang ketiga. Contoh-contoh langsung penerapan hikmah barakallahu fikum dalam perkara dakwah ilallah barakallahu fik sampai isya nanti diteruskan lagi dengan tanya jawab atau isya. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu hafizakumullah.